أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله أعلم بمرضه كل وجب سيرا محمد لهم كدوى أهل مكة سيروا لمكو سيرا كبهن دلم بمي Kari-kari ningali sirakabe kaifaka naiku Bo'ana opo akibatul mukadzibin Wakasane wongka ngagorokin kabe Rasulaing pirang-pirang utusan Min hilakihim Nyatane saking dan rusakan mukadzibin Bil azabi kalawan dan siksa Ya tabiru darapun yang tak gawe ibarat Ya ahli Mekah kabeh Uliman maafis samawati wal ardi kulillah Katab ala nafsihi rahmah لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Allahu a'lamu bimaradikul mujazira Muhammad liman ikuk tetap kami lika dua sapa wong utah barangkang tetap in dalam segala langit lan bumi kul mujazira Muhammad lillah Iya mafis samawati waladu ikut tetap kami lika dua alaikum kami lika dua alaihu alillah ilam yakuluhu la jawab gairah sanajan orang ucap ya kupar Mekah kebehu ing lillah ora jawaban iku mawujud salian lillah kataba natabkeun ya Allah qada tegese ngahukum ya Allah ala nafsihi ngadze zat Allah ar-rahmata ing rahmat fadlan minhu karena kurnia saking Allah wa fi talatufun bi duaihim ilal iman dan ikut tetap ing dalam kataba ala nafsi ar-rahmah utawin dari mami walas ing dalam ngajak ing ahli Mekah atau kupar Mekah ilal iman maring iman la yajma'annakum yati bakal ngumpulkan temenan ya Allah kum ing sirakabe ila yaumil kiamah kemarin dina kiamah liujazikum darapun yantah Walas ya Allah kumi sirakabi amalikum kalawan birang-birang bagawian sirakabi Allah raibah orang mang-mang iku mawujud sagat tegasa mang-mang iku mawujud bing dalam ya umil kiamat Alladzina khasiru tayong agakang padab tunai alladzina kabi ampusaw ming birang dirina ing birang awake alladzina Idari dihalil azabi kalawan den bentuk agenane anpus kadua siksa mubtada un utya iku dadi mubtada khobar hufahum utawi khobar mubtada iku lapad pahum pahum kumaga utawi alladzina la yu'minuna iku orang iman kan ya alladzina kabeh وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الله لم بمردي وله لن يكد تبقاد يا الله تعالى لما لور يا الله تبارك منن يا ما الذي جزى من غن يا ما في الليل دلم مي والنهار لنا وانا كل شيء تجزى وداوي زكبة برجرايك وبوا مجا وداوي يا الله ربك كان ngurus كل شيء wa khaliqu tegese kang adamal ingkulu sewa maliku lan kang amilik ingkulu sewa wale utawi Allah samiwa iku kang maha ngarungu lima yuko luka deh barang kang den ucapakan ya mal alimu tur kang maha uning abima yupalu kalawan barang kang den pigawe ya ma قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين Allahu a'lam bi maradikul mujazzir Muhammad gadwe ahli Makkah ka bi aghair Allah tan anata inglian Allah atakhidu atakhidu anda dagan insun walian ing pengurus budahu gese itu abidu tegese anda deakan ingsun huing wali patir samawati kang anda deakan kang ada malingsa kehe langit lan bumi mubtadi ihima tegese kang ada malingsa kehe samawati waldi wahuwa yukimu wali utawi ya Allah iku kang ngarizkian ya Allah yuziku tegese ngarizkian ya Allah wala yurzaku lan ora den rizkian ya Allah yurzaku tegese ora den rizkian ya Allah la ora kul ucap sirang Muhammad ini satune sun umirtu yen parenta insun anakuna yen dana insun wala man asama iku awale wong kang manjing isam yaman lillahi kadwe Allah min hadhil umat saking ikilah umat wakilah lilan dan ucap bagan kado yang sunnah pola takunan minal musyrikin aja anak teman dan zirah ikut tetap sekiungkang musyika bebi kalawan Allah kul inni akhafu in wasaitu rabbi azab yaumin azim kul mucap sirah Muhammad yang satu na insun iku wadi insun in asa itu lamun yulayana insun rabbi ing pangeran insun bi ibadat iku eri kalawan nga ibadahan ing salian rabbi azaba yaumin azim ing siksa dinakang agung wa yaumul kiamah utawi iya yaumin azim iku dina kiamah iku dina kiamah jaritakeun masalah ahli Mekah nubang kawarah jasa teu daek narima nasihat teu daek nurut manut ka Kanjeng teu daek iman ka Kanjeng teu daek percaya ka Al-Qur'an sebagai mukjizat teu percaya bahwa pangeran teh Allah subhanahu sangat bangkawarah orang Mekah. Di Mekah geus ada sub Islam, bangkawarahna pindah ke Jakarta. Jadi bangkawarah di Jakarta. Cek orang Jakarta jantai aingna pindah ke Citra. Jadi di Citra kuari nu bangkawarah. Di Citra majadu teh mah umum orang mana? Macam-macam. Ranci soka. Bala raja nu eueuh teh nu ti lokasi terangan urang Pasar Kemis tua. Sebab nu bogana urang Pasar Kemis teh bareres desain itu insyaallah wari unggal perumahan jadi kos kalari perzinahan permabukan Gusti Allah Akbar. Geus teu kuatin bangsa Indonesia ningali lalakon karamean dunia aju ngarasula maling motor unggal poe terjadi mobil kuari masyaallah geus terus-terusan naon teteh sababna moal bisa dinasehatan lantaran awalna ti dibesikan ku besik agama teu ngaji tauhid nyana. Nilai motor bagus narasulah, mobil bagus narasulah. Ayo ngaraji mapan, ih tugas diatur ku Allah, tugas boga bagian nanalah, jahirup memual kebeli, sungut nama gitu hati nama apa aku? Nganderes we keluar dah, nginahin ka urang. Ngomong-ngomong ngelanan nginahin. Anajan ayah tena matu pagon bae kos jeleman dulu awe gelis lah lu sok didelegen bae kos gitu mah di imah bae adalah tena matu tetep bae ya gelis iya beda cegah jeng nu di imah mah yang memulus amat nu di imah namam oh cedak na loba jasa pa terus ceritakan cedak pan kes dekuat pa paling genyana tuh nereci lu bae lah nasib aing wadah. Dibebejokeun kebaya lah di sorga, kebaya di sorga bidadari geus nungguan. Eta paling ngabebejokeun kitu, joka soga nyon teu panat. Iyalah kafir-kafir Mekah, bangsa-bangsa Arab saat eta buang kawareh luar biasa. Dileulisanku dileulisanana ku Kanjeng Nabi. Rada dikerasan seetik, wah nyiksa. Terpercaya penuh ke Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng diangkat sebagai Rasul Allah. Terpercayaan ke Al-Quran bahwa Al-Quran te mujizat. Terpercayaan ke Gusti Allah bahwa Gusti Allah te pangeran nunyin langit jeung bumi. Nyana tetep bae nyembah da kamanat, ka lata, ka uza, patung nu dijieun kunyana disembah. Eta bae nyana mah terus bae. Kanjeng bae, Kanjeng terus bae dakwahna tah. Terus bae Kanjeng dakwah. Lantaran nyala besi kaleungitan dunia, besi kaleungitan tahta, besi kaleungitan kitu kamulyaan. Embung jasa iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak iya harta teh ngahalangan, kamulyaan teh ngahalangan, tahta teh ngahalangan. Mendek coba geh nu hebat bakan jelema teh dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu. Eta hebat keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih geh dibere sugih tawadu. Baiklah kerjaan jadi pejabat jana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah ta. Eta nu hebat mata nu kos kitu ta. Baiklah kerjaan maju dagang jana istiqomah, ibadah ka Gusti Allah tawadu, kuari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Anu hese ge kos kitu. Urang mah beda, kamari jadi rakyat barang diangkat da jadi RT beda. Tolak cangkeng nang geus rada ngaluhuran ti cangkeng ka dieu ka susu. Diangkat jadi jaro di dieu dikelek. Dikelek barang jadi lurah atuh di pundak kuari. Barang jadi bupati atuh acung-acungan geus teu geus eueuh tempat geus. Teu bisa julak cangkeng. Masyaallah. Nah ieu. Kamari mah keur jadi santri tawadu luar biasa, barang jadi ustad tawadu keneh, barang jadi kiai geus teu wauh jeung masyarakat. Komo kuari babarengan bae jeung lurah mawa SPPT. Ayo kiai geus lain mawa takrib deui kuari mah, geus lain mawa sapinah, geus mawa map. Ganti kuari mah. Babarengan jeung bupati teh satu kebanggaan. Wah, ieu kieu. Wayabtulu kiai uhu. Intaha. Angges ka kiai aran. Masyaallah, hese jasa. Berubah. Nu mantak percayaan Gusti Allah ka eta kiai lantaran berubah niatna batal. Begitu balik ti pondok nyana dibantuan ku masyarakat nyeun pondok nyeun majelis niat lempeng keneh ngaraji masyarakat kadinya alhamdulillah santri aya 30 40 mah anugerah ti Gusti Allah luar biasa. ulah neuleu loba jeung saetikna tapi neuleu bisa isolul khair ilal ghair nyampekeun kahadean ka batur mangpaat ngaranana. Kuduh lamun ditampa ku eta murid aya 10 nampa aya 20 nampa nyanana geus maot diamalkeun eta ngocor bae pan ka kuburan ta eta nu dipikiran ge ngocor ka jero kuburan bu kokorolokan ieu gede amat pan ku ari geuri mangpet ge kokorolokan mulus keneh 5 10 tahun mulus kiai teh bagus ku ari datang partai Golkar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Damang kiai, alhamdulillah. Pondok bangunan rombeng ieu kiai. Sakadalah teu sakiayana bae. Ji kula mah rada mangmikirankeun ja kemajuan agama teh kapan lamun pondok jore. Ngeunaheun jasa tah. Kana ceuli masyaallah sadigerean bae tah. Nikmat jasa. Masyaallah. Atuh deuk kumaha majuna. Pondok kos kieu ke kula lah pokona mah dijepangnyeunkeun proposal lah kieu mah nu penting mah eta tanda tangan bae geus geus teu kudu hese kiai ih ulah henteu ieu mah demi kemajuan agama bae ulah hese-hese diajukeun ku kudu 100 ke paling nu katampana 60 masalah kan geus kitu bae dica bodo atuh kos kitu mah cek kula mah teu hayang heuh masalah cek kana geus eta bawa kendaraan di mah eta kendaraan geus kos kitu ganti ke ku kula dipanyokeun meo araramis jasa masya Allah anak gacena yang sekupi tenang sekupi wong aduh di bawah dibangunkeun pondok bere mio bere sekupi berubah di jero hateuna nu tatadina cinta ka santri cinta ka masyarakat nyampaikeun agama kuari cinta ka pamarentah nu zalim cinta ka jelema anu nyumbang teh beda cak alopan sia lain ka aing pan kamari mah sia ditentremkeun ku aing tetagenanna ka aing ku aing dikiriman bae pan kuari kula tetagenan ka ditu kacamat sia teu dibere betah santrina hareudang di pondokna santri hiji barang aju mingguanana aya mah aya ngarundutan marepel tinggal 5 hujan gede teu ngaji beres hay baheula mah jauh hujan ge ngaraji beta masyarakat belaan make payung naon eta lantaran kolbuna mailul kolbina berubah kamari mah cinta ka Allah bener-bener ngaluhurkeun agama kuari mah cinta proposal diantapkan ku Allah kamari ku aing diurus ya lantaran sia ka aing ku aing mah sia ka camat tuh datangan ku sia camat mun disompralkeun teh ngomong kos kitu masya Allah acak-acakan tah ieu ahli Mekah teh geus eueuh bae aji ka Kanjeng Nabi teu percaya ka Kanjeng Nabi buang kawarah luar biasa malah deuk ngabunuh Kanjeng Nabi dipimpin ku Abu Jahal tapi Kanjeng Nabi turun ayatnya di turunan ayat ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril kul Muhammad bejakeun lahum ka ahli Mekah nu teu percaya ka anjeun-anjeun sebagai Rasul Allah teu iman ka Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an teh mujizat teu percayaan ka Allah bahwa Allah teh pangeran anu nyieun langit jeung bumi bejakeun ka ahli Mekah ye siru fil ardi summa zuru kaifa kana akibatul mukadzibin bejakeun ka ahli Mekah coba jalan-jalan atuh aranjeun kabeh coba atuh berangkat aranjeun kabeh wahai ahli Mekah coba anjeun langlang buana coba ka negeri-negeri lain deuleuh coba di negeri lain coba tingali ka Israel coba tingali ka Mesir coba tingali ka Syria coba tingali ka Yaman dititah tak urang teh ngentek ieu siru bil amr sir sira siru al-amru idza utliko yang sarifu lil wujub wajib aslina tapi di dieu mah nya urang kudu leleumpangan wajib diatur aya leleumpangan wajib aya leleumpangan sunah aya leleumpangan mubah aya leleumpangan haram aya leuleumpangan makruh moal kaluar tidinya pikih mah leumpang mah wajib gilir tuh siapa haji bae pang kosu boga pamajikan dua bae urang boga pamajikan nu hiji tangrak nu hiji diserang dua pe geus beak waktuna di Tangerang wajib indit kudu kaserang berangkat mah wajib mun teu berangkat tsunami sia berangkat tadi wajib teh atawa mayar hutang geus datang ka waktuna wajib tadi tu kaserang aya anu jawas langsung ka jawas bae panjang lah lamun 5 mah nu jawas bae dagang talempangna ieu sakadar jawas meunang lamun dagangna ieu lain jang nutupan dahar poe eta lamun jang nutupan dahar poe eta mah aya nu ngawajibkeun jang sakadar dahar lempang ka pasar dagang santaran lamun teu dagang anak pamajikan di imah teu dahar wajib ta teh lempang na ti imah ulah ngajedog bae di imah mentak pantes pamajikanna marah ka lah ngajedog bae di imah ngagedean kanjut doang we ai si aing ngomong sakumaha galedeg atuh deuh anak gede ka hulu berangkat pantes pamajikan marah gelantaran beas eueuh duit eueuh jualeun geus eueuh kamari mah kongkorong aya kene geulang aya kene takas suang-suang teu nyawan suang di dieu mah naon gara-garana yeuh giwang ka giwang giong beak kukula dijual geus eueuh dijualeun aya ge calana jero wae ka jualna salagi na lain jualeun calana jero mah porosoteun seuri pamajikan geus marah ge sararia jasa segala porosoteun segala naon teu boga duit ge morosoteun terus bae siola sok ngaco bae atuh masyaallah ta eta ngan ai lain jang dahar poe eta mah jawas statusna kan sakadar meunang na ieu ge sarua jeung dagang hei ahli Mekah cak Gusti Allah Muhammad bejakeun nyaba atuh coba ka Mesir coba ka Irak coba ka Syria coba ka Israel deuleuh coba di negeri-negeri lain sanggeus nyaba ka ditu sumanzur pikir coba deuleuh kumaha hartina kumaha hasil pemikiranana deuleuh di Mesir deuleuh di Syria deuleuh di Israel jeung di negara-negara lain nu pernah disiksa ku Gusti Allah kaifa kana akibatul mukadzibin kumaha ta kaayaanana kumaha ta akibatna kumaha ta tungtungna kaom-kaom nu baheula ngabohongkeun ka para rasul deuleuh coba nu baheula pernah ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi Nuh kaomna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi Yunus kaomna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi Daud kaomna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi Isa kaomna dikumahakeun coba urang Mekah titah nyaba ka ditu titah deuleuh lamun kaum Kanjeng Nabi Lut baheula teh cak Gusti Allah dibalikeun pan ku aing gara-gara nyana teu percaya ka Kanjeng Nabi Lut bahwa Kanjeng Nabi Lut eta adalah utusan Allah hayu umatna teu saeutik-eutik acan ngajeding endahan ngaliwat bae ngadumling dibalikeun deuleukeun tah kaom bejakeun ka ditu bejakeun tah mah deukeut tah antara Mekah jeung Madinah tah aya tadi di Mina tah kadenya eta urut sah, eta mikah Madinah tak urut nubah heula begitu boba itu lorek diserang memeh pasukan gajah baheula gedeg aya nu nyerang Baitullah dihancurkeun ku Gusti Allah dibalikeun dunia panon taneuh teh deuleuh coba tuh di Mesir baheula di zaman Kanjeng Nabi Yusuf disiksa kaumna deuleuh coba titah berangkat ka ditu hayo dibejakeun ku Kanjeng Nabi wae ahli Mekah coba tingali ka negeri-negeri lain menjelajah atuh jam modal aya coba geus datang ka ditu kumaha kaayaan kaum-kaum nu baraheula nu ngabohongkeun ka ka Kanjeng Nabi ngabohongkeun ka rasul-rasulna pan eta teh min hilakihim bil azabi irusak disiksa nu dikerem bae aya di hujanan bae aya nu di anginan bae aya ku Gusti Allah na yalah liatabiru supaya ahli Mekah nyieun conto nyieun ibarat teh urang ge kuari teh meunang lempang coba aing ka Yordan yeh ningali Ashabul Kahfi di Guha Yordan di ditu teh kapan aya laut putih tidinya aya larangan masuk ka dinya lantaran belah dituna teh aya hiji kitu tanah nu lamun dicokot ku urang dibawa kemudian diasupkeun kana cai eta teh bakal seluruh penyakit eta mun ku urang diinum insyaallah cager hikmahna tah dilarang ku pemerintahan Yordan teu meunang tama di dinya mah sebab aya dina hadisna dijaga ketat atuh urang mah di tembok-tembokna neuleuh naha kunaon kitu lantaran etalah pernah disinggahi ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam pernah ditincak ku malaikat Jibril alaihis lamun dina Quran diteliti faqabattu qabdatan min asarir rasul min asari hafiri farasir rasul lantaran kangjingna malaikat Jibril teh naik kuda begitu naik kuda kitu kadeuleu unggal lain naik kuda malaikat Jibril ngarupa kuda unggal nincak jadi unggal nincak jadi jara di tan jara di tina taneuh kumaha bae jara di kitu jukut dan lain sebagainya berarti aya maul hayatan etalah pernah singgah di dinya malaikat Jibril teh tatek diamankeun ku ari urang neuleuh bisa neuleuh pagerna doang belah dituna aya guha Ashabul Kahfi nu aya dina Al-Qur'anul Karim di jerona masih kene ngagaloler tata jelema muksal minatam liho saribunus martunus zinwanus terus kapsatat na eta paliastatianus itmir na eta dalapan eta araya kabeh di jero buukna konon kuari mun kuari dibuka ye di dele eta buukna ngis tilu kali lipat panjang na di jelemana namun jelemana aya sameter aya sameter 70 eta buukna ngis tilu kali sameter 70 atuh tama lamun urang neuleuk kitu paeh urang teh. Pajar kuntilanak eta mah. Wuh rewiganana. Kukuna ge kukuna geus paranjang jasa sebab teu paeh nyanana hirup. Sedengkeun di jaman Raja Dikianus baheula teh wah sabara abad meureun ka dieu. Wah etalah kukuna geus pararanjang bulu mata ge panjang. Iyalah nu bakal jadi tentara Kanjeng Nabi Isa alaihis salam di akhir zaman engke bakal aya Mahdi. Setelah eta bakal aya Dajjal, setelah eta bakal aya Kangjeng Nabi Isa, dibantulah engke ku Ashabul Kahfi. Tadi Yordan coba urang jalan-jalan ka ditu ka Yordan, ziarah ka Ashabul Kahfi. Jarah ka ditu murah ongkosna ge lah, tamah paling geus 1 hektar. Moal murah ka Yordan mah. Coba jalan-jalan ke Mesir, di dinya aya Museum Firaun. Hulu na ge aya aya awakna aya di museumkeun Firaun teh kapan dibalsem ti zaman baheula na yeulah aya di museum dirinya Firaun sosok Firaun teh kos kitu matana kos kitu ceulina kos kitu dan lain sebagainya jalan-jalan ka Misro amis di jero tuh dirinya jalan-jalanlah ka Israel bangkawarahna Yahudi Israel urang dina Al-Qur'an ya Bani Israil ya Bani Israil ya Bani Israil aya sabaraha Bani Israil teh dijelaskeun Yahudi Yahudi Israel neuleuh urang ka karakter Yahudi coba neuleuh coba ka ditu ka Cina baheula teh Kangjeung Nabi ka Jepang Kangjeung Nabi Nuh konon nyana teh dikerem teh di Jepang deuleuh coba ka Turki terus neuleuan umat-umat nu baheula disiksa ku Gusti Allah kemudian kitu Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam tah eta umatna baheula disiksa Kangjeng Nabi Hud itu dimake angin deuleuh coba ka ditu tah jang naon eta jang itibar meureun meureun cek ahli Mekah aing ge sarombongan aing sagolongan aing meureun mun bangkawarah bae teu iman ka rasul pasti disiksa tah supaya kos kitu mun ngomong urang nama, hei, siapa lokos gitu, nunges-nges, kita tetek silaka. Itu bahasa urang, tak. ulah ulah sok kos karenya cilaka sian unggeus ge cara cilaka ulah sok kagantar awang cilaka sia ulah sebab urang gantar awang geus ka dieu bari teteh cilaka teteh bahasa urang na kosin siru fil ardi masyaallah jang itibar supaya urang ulah nurutan kaum nu baheula nu disiksa ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah irsyad merenyaho ngajelaskeun tentang sifat uluhiyah Gusti Allah, bahwa Gusti Allah teh sifat pangeran anu nyiksa ketika umatna teu percayaeun ka Allah, teu percayaeun ka rasulna, disiksa ku Gusti Allah. Jadi ayat ieu secara dini ngajelaskeun ka tauhidan, nauhidkeun ka Gusti Allah secara dini. Liman ma fis samawati wal ardh. Ku ucapkeun ku anjeun Muhammad kalima-kaliman eta boga saha ma fis samawati wal ardh. Langit katut esina, bumi katut esina, bejakeun eta teh milik saha kitu? Dijawab, kul lillah. Lamun nyana teu daekeun ngajawab, bejakeun eta teh milik Allah. Langit nanyeun aing kitu Allah ngaranana. Saeusi langit malaikat-malaikat nanyeun Allah bejakeun. Bumi nanyeun Allah lain jajadianan. Saeusi bumi nanyeun Allah bejakeun. Langit bumi katut esina milik saha? Mun teu daekeun ngajawab, bejakeun. Kul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah. Gusti Allah geus tetepkeun ka zatna ar-rahmatakan ar-rahmat padlan minhu ieu teh merupakeun suatu kurnia ti Gusti Allah. Ihi talatupun piduahin ilal iman. Di dieu teh aya miwelas bika dedeh mikanya. Ngajakanana ka ahli Mekah supaya iman. Kieu Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Mekah. Allah teh dedeheun jeung nyaheun. Diantap ku Gusti Allah ka buang kawarahan ahli Mekah teh ku dedehna Gusti Allah. Umat nu baheula mah asal teu percaya ka rasulna sebagai rasul Allah cica. Ieu mah henteu bejakeun Allah teh kataba ala nafsihi rahmah. Nyatet Gusti Allah, netepkeun Gusti Allah ka dirina, ka zatna rahmat. Henteu gegeran kitu ahli Mekah mah disiksa. Henteu kuari bohong, henteu kuari garasula, teu kuari teu percaya, kuari disiksa. Allah teh dedeheun jeung nyaahkeun bejakeun ka anjeun ditanggoan kitu ku Gusti Allah moal wae disiksa supaya iman. Kataba ala nafsihi rahmah. Kuari ge sarua ieu lamun lain aya rahmat Allah geus dikuahkeun meureun. Lantaran nu mabok diunggal juru nu judi diunggal daerah. Geus puguh nu maling mah rakyat maling kotok, maling mobil, maling motor. Ai pamarentah berdasi tanda tangan geus maling nu rakyat geus pabeulit ku ari mah. Pamalingan kabeh atuh ku ari mah. Mun lain aya kataba ala nafsi rahmah, siksaeun Allah atuh kabeh ge ku ari. Lamun urang make Al-Qur'an kabehan, nikmat jasa dagang atuh ngeunaheun meureunanan ieu nimbang napas bae. Lamun kiloan pas, lamun meteran pas, jasa rariin, meureun make Al-Qur'an aman. Tapi buktikeun coba kuari, ulah-ulah jauh di pasar Kemis bae urang meuli sakilo gula timbang deui di imah, teu ceuli datang aya ka sakilo deui bae. Eueuh, lantaran urang nyaho dedegan sakilo mah asana sakitu tah barang meuli urang sakilo sagede peureup. Imah sana moal aya eta sanggilang di pasar Kemis nu ngaraji komo di Cikupa mah teu aya. Acak-acakan tah mah. Kitu keneh meteran dan lain sebagainya. Ieu geus teu make Al-Qur'an nu karim kuari lamun make Al-Qur'anul Karim aurat nage atuh ngeunaheun jasa awewe atuh meureunanan kudu nutupan aurat ulah ka deuleu dada ulah ka deuleu beungeut kabeh moal aya nu kumaha-kumaha aman meureun Ki Haji ngaji ka Cilongok teh. Tapi pan kuari mah barang ngaji ka Cilongok. Waduh, bebe jadi kanu di imah. Kakak deung ngaji deui ka Cilongok. Pan getap amat ka, emang aya naon? Ngunaheun jasa ngajina horeng lain, neuleu bujur gede. Hayu sia deukumaha ieu. dadana kebuka seetik, masya Allah. Anu di imah bae neuleu urang Lampung Putih bitis sakadeuleu. Aduh, masya Allah. Susu mararentol. Bibirna bareureun. Ieu teh auratna. Mun jelema nuturkeun Al-Qur'anul Karim aman. Urang leumpang ka jalan, aduh nyeuleuh sakumaha barong bae geus kitu teh. Eueuh masalah aja. Eueuh aja awéna ge embung kalaluar di ari mah bae. Mun make Al-Qur'anul Karim mantep jasa. Aman, ya Allah, ya Rabbi, mual ayah bahasa pornografi, mual ayah fotografi, mual ayah tete pornografi, ngis kabehan make Al-Qur'anul Karim, nikmat luar biasa, akibat teu make Al-Qur'an, kilah kaayaan bangsa jeung negara. Kitu keneh, atuh ayeuna mah di pabrik, kitu keneh, di instansi, mun marake Al-Qur'an, aman, mual ayah huru hara. Akibat teu make Al-Qur'anul Karim, kos kilah keberadaanana. Kabeh nyaritakeun kacau balau, kabeh nyaritakeun rusak, kabeh nyaritakeun teu aman. Atuh berarti siksaan Allah. Ngan untung bae Allah kataba ala nafsihir rahmat. Allah nyieun rahmat 100 diturunkeun hiji ka dunya. Nu 99 ditunda jang engke jaga di yaumul qiyamah. Hiji rahmat bae oge ceuk Sulaiman ieu prawina. Hiji rahmat bae ge ieu bisa adi jeung kakak dedeh, bisa pamajikan jeung salaki nyaa, bapa jeung anak bisa luar biasa ridona. Kitu keneh jeung babaturan jeung tatangga maung ge teu daekeun ngadahar anakna. Ieu rahmat hiji bae ge diperbuteun ku kabehan, karasa ku urang kabehan. Komo engke meureun 99 deui engke dipending jaga di mahsyar. Asana bangsa naon kitu ngaranna kasalahan sautak saeutik mah alah geus cek Allah sorga sorga sorga sorga sorga. 99. Ih saya patah urang mana? Urang Cikupa. Timbang cek malaikat. Begitu ditimbang ai salat mah salat ngan subuh qadha bae. Qadha bae. Cak malaikat ieu nu mata kodo bae kunaon teliti peutingna ieu nonton bola bae cenah ieu waduh kodo bae ai salat bae salat ngan kodo anu 5 deui salatna nu 4 teu husu Allahu akbar sekupi sekupi sekupi sekupi sekupi Allahu akbar apan saapan saapan saapan saapan Allahu akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lampung lampung lampung lampung Allahu Akbar. Aduh, yuk, masya Allah, ya cewek. Duh, kabari kenalan, Betty. Eta sholat ya, kok sekarang itu, eta sholat ya. Atuh kawehan ya, karar itu. Kawehan, atuh hai jeleman untuk urusan ruhani mah pasti karar itu. Bayar sholat ya. Padahal ini urusan ruhani mah moal, moal. Dina ayak nage langsung kembali. Naon sababna, misah awak jeung roh. Papasrahan pan ka Gusti Allah Gusti mata nu aya di abdi teh ieu teh pan nu Gusti abdi kicep-kicep ku Gusti neuleuh teh dideuleukeun ku Gusti kabeneran ku abdi digunakeun lain anu dipake ka rido ku Gusti hampura Gusti kitu keneh celi kitu keneh irung kitu keneh kabeh ke awak urang ya lah Gusti ai jasad mada di mana geus teh aya rohan isuk pageto meureunanan ieu mah dibalangkeun ka kuburan. Boro-boro deungeun-deungeun jeung tatangga sangkilang pamajikan ge anu unggal peuting sare babarengan nya nangis embungeun ku ari mah geus ngagojod bangke dipiceun ka leuweung dikubur ieu mah jasad tapi roh abdi ieu pan ka Gusti. Na ieu roh abdi teh pan nu Gusti asal ge ti Gusti ku ari ge diatur ku Gusti ah deuk dikagustikeun bae lumantak abdi teh deuk nurut bae ka Gusti kumaha parentah Gusti tah lamun geus kos kitu coplok roh jeung awak. Geus bisa hihiberan nalika salat ge roh mah hiber ka sekupi. Allah. Eta mah nafsu ngaranna. Tah, lamun geus bisa kos kitu tah, naon eta parabotna? Hiji ulah resep dunia, ulah resep bahasana ge. Tinggalkeun ka resep kana dunia, ulah ngudag-gudag dunia, cirina teu ngudag-gudag dunia, tanda teu resep kana dunia. Cenah aya di lembur ge teu ngudag-gudag dunia, bengek tah mah. Lain tersepeun geus teu daya teu upaya tah mah. Lain deui tah mah kos kitu. Kadua ka makhluk ulah aya di jero hate teh aya makhlukan ulah aya. ulah aya jelema di hiji Allah nu katilu nafsu nu kaopatna setan ulah aya geus labun geus lempeng eta takakarak mantep salat Allahu akbar Allah nu maha agung kaagungan Allah kabayang nyun langit nyun bumi katutesina dadambelan Allah akbar Allah teh kebelah ditu lejir sorga nyin naraka saha nu bisa nyin sorga nyin naraka akbar Allah teh urang teti uwuh ka aya kuari geus aya diurus akbar Allah teh kuari pengurusan Allah kasim kuring ka kaula keur salat lain abdi nu salat teh ja Gusti ieu teh Allahu akbar nikmat salat khusu kakara khusu mentak mama bakri mah budak coba talagudag sia memeh salat zuhur titah talagudag budak hayo numbat dag nyana salat Allahu akbar lek teu kadengin eta talagudag ku husu-husuna salat nu talagudag budak sakitu embatna teu kadengin husu jasa ta salat lantak Sayidina Ali titah jambut pedang engke bae lamun kula keur salat cabut eta pedang panah teh teu karasa beres salat teh pedang kurang tadi cabut entos tuan teu karasa urang mah kureungit yang encan nyocok can naon geus bingung jauh jasa urang ka Gusti Allah reungit-reungit magrib salatna di sisi masjid di kaca kabeneran aya liwat ngalirik aduh celileun ngadengekeun imam nyana ngalirik waduh itu lempangna mantep awas segitu salat geus kitu jasa. Tah, nanti kayak ditimbang pan eta jore eta salat ta jore. Jore, malaikat lapar ka Gusti. Ieu jore salatna. Naon ka jorenana? Padahal mah Gusti nyaweun ngananya tetep tamah, etika sidang. Nah, ieu mah jak kodo bae. Kodona kurang nonton bola, tapi salat, salat. Salat teu sejenna teu husu. Tekat teu susuana naon? Neuleukeun bujur bae nya de salatna. Cak malaikat teh aju naon deui atuh beres mah cenah ieu mah ai salat mah salat geus aing lantaran nyimpen rahmat 99 ka surgakeun bae masyaallah asana bagi teh husu bae asana bagi teh husu geus lah pokona aing tenang cenah ngaji poe kamari mah geus teu kudu husu ku rahmat Allah mantep jasa ai teh dibejakeun jalan mang kos kitu ieu mah matak nu ngeunah dibejakeun ngeunah nu teu ngeunah dibejakeun teu ngeunah ieu tak keur carita kata ba'ala nafsihir rohma Salman nyaritakeun seperti eta jiatun mantak asal daek ngaji sholat sorga ngan dihadep heula moal haju diasupkeun angel ngan teu ka neraka doang dihareupeun bae ditanya ku malaikat hei boga kunci encan boga di dinya bae lanan nyen tenda bae cek malaikat teh insyaallah na ila kataba ala nafsihir rahmat bejakeun Muhammad Allah teh geus tetepkeun kana rahmat boga 99 kitu nu baheula asa buah kawara teu percaya ka rasulna nentang ka rasulna siksa langsung komo lamun nyana menta lah kula sok loba omong nu rasul datangkeun siksa teu kebal disiksa lah lus ulah sok loba omong rasul coba siksa disiksa pan ku aing lah luut ce kaumna loksaksana rasul Allah coba dekumaha coba kami siap disiksa ku aing tapi aing ka umat anjeun mah cek Gusti Allah kataba ala nafsihir rahmah deudeuh jeung nya antepkeun bae heulanan moal waka disiksa di akhirat teh di dunia mah ke bae sugan bae nyanang ke di akhir hayat da bisa tobat kuari nyana jadi naon kitu ngara tukang bacok tukang bobok tukang mukakeun rok kuari nyana tukang judi kuari nyana ditungguan ka sugan we sataun deui kapaeh nyana tobat sugan genep bulan deui kapaeh kana nyana tobat moal waka disiksa ku aing kataba ala nafsihir khusus dajang ahli Mekah nu bangka warah teu gegeraan disiksa ku Gusti Allah dipending bae kumaha engke di akhirat umum najang urang kabehan mun kuari euh rahmat Allah siksaeun malulu sabaraha puluh nu mabok di Citra sabaraha puluh nu mabok di Puri lempuri ieu sabaraha ratus sapeutingna nu zina ngeribu bareng Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bandung, Nuzararina, masya Allah. Ih, meringkak bulu, siksaan Allah. Anu ngeridit sabaraha. Siksaan Allah, siksaan Allah, tete masya Allah. Anu ngagunakan bunga bank, siksaan Allah, riba. Tete. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi ayah rahmat Allah tegegeraan disiksa ulah ngeunah-ngeunah di akhirat engke disiksa. Lain berarti lah ayah rahmat Allah iya tenang wae ngeridit ge lain gitu. Selamatkeun diri urang saat batur ngeridit urang mah henteu. Saat batur ngagunakeun bunga bank urang mah henteu. Engke mah engke nu ngaharamkeun bunga bank ge bakal dipersulit. Engke mah anu ngahalangan kana kredit ge dipersulit. Naon tekanan Amerika. Ieu teh sistem Yahudi perdagangan aya Indomart aya Alfamart sistem-sistem Yahudi dipaksakeun di urang mengalahkeun rakyat leutik geus bae sabodor rakyat padek dahar deuk teu dahar sistem seperti eta kredit supaya di... sistem Yahudi nu aya multi terus dilaksanakeun dipaksakeun ku ari kiai bari lu aya kauntungan teu dideuleuh meureun takribna jeung Fathul Muina endaan ka babawacaa ih atuh sabodohnya namanya na deuk dipakeun teu kajeun urang mah urang bae harap haram bae bunga bank tiba heula ge harap haram bae kredit model ku ari harap atuh haram bae deuk nurut deuk teu nurut lain urusan kiai urusannya na ulah sok ka babaw oh kiai ngaharamkeun kredit batu cenah teh mah moal beres lantaran geus kredit kabeh cek yeuna teh atuh kuraon kos kitu atuh deuk saha nu ngabe bener atuh jelema amun kiai na geus kos kitu kabehan atuh teh mah atuh eueuh kiai eueuh jawar tah mah akur bae Alhadin sawah tah mah atuh atuh moal beres tah mah engke ka dituna ge woi atuh jeung usim ngadu kotok urang ngadu kotok bae atuh kiai engke ngadu kotok bandar kotok wari ge geus dibere ai sieut mah ku tukang ngadu kotok lumayan cak kiai lah ulah digegereh teu mudak ngadu kotok ieu emang kunaon kiai sok aya ka dieu samsu samsu bae mah tolol tak kiai goblok dan goblok dan tak kiai aduh masyaallah tapi emang geus kos kitu ka ayana ulah sok lah antepkeun barudak ieu sakeuna antepkeun lah teu ganggu ka urang urang mah urang nyana urang henteu kiai panitia mah haram tu main gap lah sabar main gap sok susah mah mah emang kunaan gitu lumayan apa sangat tuh dulu dulu tuh si anta itu yang kunaan itu mana sok ngawak dia gula kopi setepkan bayar lah main-main nyana ajuk itu kiai-kiai lu ngadar kopi nade hasil mah itu bareres di akhir zaman masya Allah padahal mah ma hurima akhzuhu hurima intohuhu mana nu haram naon nu haram dicokot haram dibikena. Atuh kos kitu bae sakali haram atuh haram bae. Ieu teh barang nang maen dicokotna haram. Istimal teh haram. Bita mah eta-eta kana istimal lah lamun kana duit mah. Sok anu ngomong kieu, ieu si cek ieu cenah haram-haram jadi mah duit-duit kana. Duit nu aya di nyana atuh ieu, duit nu aya di warung atuh ieu pan diharamkeun. Ngaji heula atuh sia tolol. Atuh akibat teh ngaji kos kitu teh loba nu ngomong karitu. Saya duit teh ieu kana pan ieu ku sebab kitu jadi haramkeun jadi nyana geus nyekel duit ieu kana. Ngaco tak kiai sia tak kiai nu ngaco goblok ai teu ngaji hararese ngaji heula atuh ulah sok kajunga hukuman sorangan jadi istimalna deuleu tadi na usul fikihna geus ma hurima akhluhu hurima i'tauhu wa ma hurima talabuhu atuh hurima deui akhluhu nah anu haram diteanganana haram gitu dibikeunna atuh haram diteanganana nyogok haram menta disogok ke haram judi duitna haram dibikeun lagi ka kiai haram sarua bae talamun aya jelema judi mi mere ka kiai aju kiaina narima nyaho ai teh nyaho onam rada dihampura ieu mah teu nyaho. Ieu teu nyaho bae lah nah atuh lah mun mah hararese jasa. Ieu mah keur teu nyaho tah. Oh masalah, ieu mah nyaho eta teh hasil judi. Judi inum ku kiai di dahar ku kiai. Coba salat. Coba salat. Allah. Cek ieu paru yang amat ieu aing. Ngasan teu ngarinah ini salat deh. Bensinna 2 tak. bensin tak dua tak tanu mantak kuari duit di pemerintah duit pajak haram pajak makabeh geus mutlak tambah seluruh imam pajak mah haram dibikin ka kiai pake sholat ku kiai Allahu Akbar tetek celi teteh lain cakula Imam Ghazali ngomong kos gitu Imam Qusairi ngomong kos gitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomong kos gitu deleukeun jelema nu bensinna teu beres moal husuk kajen kukumaha mentak satungtung jana cicing di pamarentahan kajen teuing ka mamana lalakonna tetep bae moal husuk bensinna teu beres bensin teu beres moal kajen kukumaha bisa disumpah bisa jasa jelema husuk mah lain kos kitu cenah eta tarangna hideung badug-badugkeun ku sia kana hideung aing mah teh sieun kunu serem henteu sieun kunu tarangna hideung henteu seutik ge henteu tambahan hideungan ku sia pekan dia bleu henteu teu gimbit naon sabab kadeuleu jasa lain kitu jelema husu mah leumpangna ge geus kadeuleu diukna geus kadeuleu ngomongna geus kadeuleu jelema husu mah deuleu Gus Dur kula mah selalu nyeuleu Gus Dur teh lainna naon nu kadeuleu ku kabehan ketika dia tak leungeun di dieu terobah-robah eta ahli tariqah mah kos kitu tak deun kieu bae jangan jeung kikian mah kotek-kotek kieu eta mah teu mah gayanyana leungeun coba urang mah pan lamun diuk dia tuh leungeun ka mana bae ka ceuli ka irung atuh leungeun ngopepan artinya lamun diuk keur teu ngaji jadi nieu mah kieu bae ngobrol kieu ngaji kieu eta teh hese hayang diuk kieu coba saminggu bae bisa kitu mun teu kurus ya. Ya teu deuleukeun yeuh geura ku jeung mantak ku ahli tarekat kan jadi ahli tarekat ka jadi kumaha ge. Diuk da lain deui atuh boga jurus-jurus tersendiri. Mantak lamun aya diuk di dieu nganggang bae yeuna. Oh, cimacan berarti. Atuh kanyawan bae. Masyaallah katabala nazhir rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Yakin Allah bakal ngumpulkan ka ayarin jen ka buhay ali bekah khusus dar umumna ka kabehan ila yaumil qiyamah. Tepikeun ka poe kiamat maksudna engke di poe kiamat kuari mah moal disiksa cek Gusti Allah deudeuh jeung nya aing ah. Kana diantepkeun ka aya hiji dua model kamari di Aceh, aya hiji dua model di Yogyakarta, aya hiji dua Jakarta ka Kerem model hiji dua. Eta mah jang itibar nu sejana bae ulah kitu atuh aing teh bakal nyiksa deui sia. Kitu kuari sabenerna mah tsunamieun, gempaeun deui. Tasikmalaya baheula masyaallah gunung mit bitu. Walah luar biasa ambalayahna jelema datang ka dikawin-kawinkeun asal aya nu daek ngawin bae pan kula mah keur di Garut tarita. Begitu isuk-isuk deuk ngaji isi loba lebu naon yeu. Oh Gunung Galunggung. Oeh ki isuk teh eueuh panon poe datang ka zuhur datang ka asar poe mekos peuting. Ngaji make lampu terus bae ngaji terus make sakurudung samping bae lantaran terus lebu-lebu-lebu. Nah isukna rada saeutik roh poh ternyata geus mayak di deuk cek kiai teh. Kasantriu urang ngalayat ka ditu nyeun eta teh nyaon ngaranna nyeun lontong di imah nyeun lontong atuh santri mah atuh milu bae ka kiai geus pokona mah geus lain tsunami bae geus kana atuh santri berangkat ka ditu maya krimbil di desa di masjid di balai desa di masjid di kecamatan lain sebagainya sedih eta teh mulai dibawaan ka Jakarta nu boga anak lima nu parawan tilu dikawinkeun jeung saha bae di Jakarta jeung bos-bos nu bisa nganapakahan terjadilah seperti eta Tasikmalaya komo nu randang mah tuh tamah emang henteu Galunggung ya tuh nya emang geus siap bae nangkarak geus siap bae geus terus jual murah kawin asal aya coba seperti eta sampai hati henteu silemu normal henteu sampai lantaran ieu dahar hese nu boga anak tujuh nu boga anak lima eueuh di jalan iwal ti eta dibawalah dikawinku di Bandungku di Jakarta terus ta eta teh jang itibar urang mah henteu kudu ka jauh-jauh coba bae nu tadi teh siru fil ardi wae urang Tangerang coba berangkat ke Gunung Galunggung deuleut tu urut-urutanana sumanjuru deuleuh kumane kaepakana akibatul mukadzibin kunaon eta make jeung disiksa Gunung Galunggung ditu horenganan rentenir kelas kakap didinya teh horenganan judi di Galunggung teh masyaallah nu mantak dikos kitukeun ku Gusti Allah. Mun urang karena urang ningali padang kamari kuari geus teu puguh sabaraha meter ka handap diambleskeun ku Gusti Allah. Kunaon eta urang padang? Atuh geus ganyahoan ku urang di padang kos kitu. Geus lain rahasia deui judi mabok renten. Geus kitu jaga kuari geus teu puguh di mana dimanana sabaraha geus jadi tulang belulang. Eta teh coba ka ditu. Tah ieu urang mah henteu kudu ka ditu ge atuh di televisi aya ieu ta padang tah. Urang nama di Cikupa tapi ieu pikiran keur di Padang melalui televisi urang keur ka Padang, dimensi Padang melalui televisi. Urang kuari mah bisa lalakon ka dunia komo tamah. Urang aduh muka di jero kamar. Weh, laptop eta mah ke dunia maya. Apang-apangan mimiti neuleuh Kanada. Waduh. Neuleuh Inggris. Wah. Nulu deui ka ditu ka Timur Tengah, balik deui kuari ka Jerman, balik ka Jepang. Waduh, modus da ka pencet, pencet aranyang. Ih ka pencet ieu mah pangahaja. Deuk kumaha. Masyaallah lalakon lain. Ieu mah mantan sing ada beus ieu boga anak di jero kamar bae, ulah pajar husu belajar. Bebeja anak kula mah alhamdulillah cenah teu kaluar-luar kiai husu jasa. Geus boga uulinan jeung di jero eta teh keur nyaba ka dunia tolol sia teh keur acak-acakan tah di kamar bae ge geus embung teu dahar teu nginum ge nya geus wah keur di sorga acak kana kolotna katipu kolotna katipu nu mangmeulikeun kolot nu apeng-apengan anakna atuh kolot ge kabawa tah mah kolot kabawa tah eta kuari dunia teh seperti eta masyaallah keur mejehna acak-acakan nyaba ka unggal nagara teu kudu naik kapal pesawat langsung melalui internet pencet geus araraya kabeh ge yeulah nus disebut kitu era globalisasi informasi per detik ku urang kanyahoan ku ari mah tinggal bisa na jeung tinggal bisa buka mantak lamun aya jelema ku ari dibere teu resep sorga jasa geus ieu sorga jasa tah di alam kuari dibere teresepnya kalau nokos itu geus lah ari mah kajenteng disebut ortodok yang penting mah aing maca Quran bae maca selawat ka Allah geus lah ibadah ka Allah aman geus teu kudu maca selawat maca Quran nya mah cicing bae geus aman kuari geus teu kudu lantaran kuari mah asal boga bae nokos kitu aduh keur ngaji ge ideule oh ditunggu oleh si doi nubelah dia nati tok de jahe keur ngaji ge terus bae urang mah panon gitu pepeta kadieu anu lucu mah keur salat masyaallah dua rakaat etana dangdut naonna karang-arangna dangdut ujara di paehan atuh geus salat eta di paehan ieu gandeng di dituna terus bae deui eta teu di maehan mah joget geus salat la yajma'ukum la yaumil qiyam Allah nepekeun rahmat bala ka disiksa dedeh jeung nya ngajakeun ka ahli Mekah khususna umumna ka seluruh manusia nu aya di alam dunia engke bakal dikumpulkeun ku Gusti Allah ila yaumil qiyamah tujuan liajini jazikum bi amalikum endek dibales amal-amal nu hade bakal dibales ka hadeanana nu goreng bakal dibales ka gorenganana la raiba fi daya kamang-mangan deui bakal saperti eta alladzina khasiru anfusahum ari jelema jeung sastra rugi ngarugikeun kana dirina mah begitu diangsongan kana siksa teh fahum la yu'minun nyana henteu arimana ieu di alam dunia na manehanna dicaritakeun di pingpilingan ku dosa di pingpilingan ku siksa ku neraka tetep bae nyeunah henteu iman ilah jelema anu rugi geus aya catetanana jelema nu bakal rugi di akhirat mah kuari teu daekeun ngadengekeun wejangan-wejangan aya kiai teu daekeun ngadengekeun aya nasihat teu daekeun ngadengekeun aya mauizah teu daekeun ngadengekeun deukeut padahal mah jeung pangajian tapi nyana jauh bae kabatur teu ngadenge didinya teu ngadenge geus aya catetanana meureun eta mah rugi. Nu rugi mah teu daekeun iman mun kafir, nu rugi mah teu daekeun nurut mun apek berarti, nu rugi mah teu daekeun nurut ka kiai. Yeulah geus aya 1 juta kali dakwah rugi, rugi bae. Di dunia keneh nyana geus api lain ka kiai jeung ka ulama. Yeulah alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, teu iman ieu. Masyaallah nu menteh kurang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir zaman orang masih sempat keneh ngaji ngadengikeun Al-Qur'anul Karim, orang bisa merenung ka Gusti Allah, mempertimbangkan salah jeung bener, bisa memperbaiki diri. Orang kadang hayang hudang tipeting, kadang-kadang hayang tersirat di hati orang sholat duha, kadang-kadang boga duit hayang sodakoh, kok mau nunggus kolot malah harta aing aya. Ya aya pembangunan masjid, aya pembangunan majlis, aya pondok pesantren, lah cantang tuku anak madu sodakohan aing-aing bae, nang sahata boga pikiran itu nang Allah berarti nyana deuk disalametkeun. Mun urang boga harta loba kemudian teu daekos kitu berarti moal disalametkeun hisabun Allah, berarti lantaran dunia mah halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kitu keneh tingkah-tingkah urang, ucapan-ucapan urang. Lamun memang urangna endek dibenerkeun ku Gusti Allah mah atuh dibere lurus bae, deuk disalametkeun lurus bae, dasar urang endek dirugikeun mah disalahkeun bae ka dituna. Hakikatna mah kabeh ge meunang Gusti Allah. Nu mentak urang mun tayang ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan urang dibere sehat walafiat, dibere kuat urang ibadah ka Gusti Allah, dibere daek taat ka Gusti Allah, nurut ka Allah jeung rasulna, nurut ka indung bapa urang, sehingga urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu masakana, wallahu a'lam.